بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله بابا إبو جماعة رحمني ورحمكم الله. Setelah kita kemarin menyampaikan anwa'u syu'abil iman, cabang-cabang dari keimanan yang para ulama ketika membahas hadis al-imanu bi'un wasittuna syu'bah, iman itu ada 60 sekian cabang, maka para ulama menjelaskan dan berusaha untuk mencari rinciannya. Yang iman itu terdiri pada a'malul qalb, ini amalan hati, kemudian amalan lisan dan amalan anggota badan. Maka masing-masing dicarikan rinciannya yang tersebar dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian mendapatkan jumlah sekitar 60 sekian cabang, ada 69, ada 63. Ini sebagaimana telah kemarin kita sampaikan, amalan hati 24, kemudian amalan lisan dibawakan 7, 24 tambah 7 berapa ya kawan? 31. Kemudian amalan badan khamsa asyarah 15, 31 tambah 15 31 ditambah 15 berapa? 46. Kemudian yang berkaitan dengan amalan badan tadi, yang berkaitan dengan a'yan 15, 46 tambah atba situn 6, 46 tambah 6 52, 52 tambah sab'ah asyrata 17, 69. Ini ada istihad tentunya dari para ulama yang berusaha untuk mengumpulkan poin-poin yang masuk di dalam cabang-cabang yakni keimanan, yang semuanya, yang semakin sempurna iman seseorang maka akan semakin komplit tumbuhnya percabangan-percabangan iman tersebut, dan semakin tipis keimanannya semakin berkurang percabangan iman tersebut, dan iman bisa sampai lenyap ketika akar keimanannya sudah hilang, sehingga benar-benar ibaratnya top pohon, bukan sekedar hanya rontok daunnya, bukan sekedar hanya patah rantingnya, tapi sudah sampai pada tingkat jebol akarnya, bosok akarnya, sehingga pohon itu menjadi tumbang sehingga tidak lagi bernilai pohon. Iman juga demikian, ada yang iman berkurang pada sisi cabang-cabangnya sehingga mengurangi kesempurnaan iman, ada sampai pada iman itu jebol seakar-akarnya sehingga benar-benar lenyap iman dari hati seorang muslim. Oleh karena itulah sekalian, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa iman itu adalah sangat berkaitan dengan amal. Amal akan menjadikan naik turunnya iman sampai pada nanti tingkat hilangnya akar keimanan sehingga orang menjadi kafir. Ahlul bid'ah, seperti kita terangkan kemarin, ketika bicara tentang masalah iman, iman dengan amal, sebagian mereka mengatakan satu kesatuan. Sehingga ketika rusak amalnya, artinya rusak imannya. Maka orang rusak amalnya berarti dia kafir. Maka pelaku dosa besar, dia adalah kafir. Ini adalah pemikiran khawarij. Dan yang saliran dengan khawarij. Sehingga kenapa sampai timbul pemikiran bahwa pelaku dosa besar kafir? Karena iman dan amal itu satu kesatuan. Jika rusak amalnya, maka rusak imannya. Rusak imannya berarti dia kafir. Maka pelaku dosa besar yang berarti rusak amalnya, maka rusak imannya. Rusak imannya berarti dia kafir. Maka pelaku dosa besar yang sampai matinya belum bertaubat kepada Allah, statusnya adalah kafir. Dan khalidan finnar, kekal di dalam neraka ketika di akhirat kelak. Yang satu lagi, alul bid'ah, yang satu lagi, iman dan amal gak berkaitan, gak berhubungan. Sehingga imannya orang yang paling sempurna dengan imannya orang yang paling rusak amalnya, maka sama. Karena iman tidak sulit tidak berkaitan amal. Imannya orang yang paling sempurna amalnya dan paling rusak amalnya sama. Kenapa? Karena iman tidak berkaitan dengan amal. Ahlu sunnah, yakni akidah yang diwariskan oleh Nabi, para sahabat, dan terus diwarisi para imam-imam kaum muslimin dari zaman ke zaman, iman dan amal berkaitan. Iman dan amal berkaitan. Amal merupakan bagian pada iman. Sempurnanya iman dan berkurangnya iman berkaitan dengan sempurnanya amal dan berkurangnya amal. Iman sehingga ada yang beratnya tingginya sampai ke langit sab 7 dan ada yang rendah sampai ke bumi yang paling bawah. Itu tingkatan iman. Sampai nanti hilang akar keimanannya baru dia menjadi kafir. Secara singkat tentang masalah iman kita tinggalkan, Bapak sekalian. Kita sekarang bicara asbabu hududil masaib wa izalatuha. Sebab-sebab terjadinya berbagai macam bencana-bencana dan bagaimana menghilangkan berbagai macam bencana tersebut. Bapak sekalian, kita telah pernah menyampaikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan masaib. Yang pertama, bahwa musibah itu ketika menimpa manusia, dia dalam tiga keadaan. Musibah ketika menimpa manusia, maka dalam tiga keadaan. Yang pertama sebagai azab, yang kedua sebagai peringatan, yang ketiga sebagai penggugur dosa. Kapan musibah-musibah itu menjadi azab? Bila menimpa kepada orang-orang kafir dan orang-orang mereka tenggelam dalam kedurakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, ketika manusia telah tenggelam dalam kerusakan, kufur, syirik, maksiat, Allah timpakan kepada mereka azab. Fakullan akhadna bidambih. Semua yang kami azab, semuanya berkaitan dengan dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian mereka ada yang kami kirimkan hujan batu. Wa minhum man akhadat husayha. Sebagian mereka ada yang kami kirimkan suara yang memekakkan telinga. Wa minhum man khasafna bihil arda. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Wa minhum man akhraqna. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Semua itu kata Allah, faqullan akhadna bidambi. Semuanya kami timpakan itu karena azab yang mereka lakukan. Sehingga Fir'aun, Qarun, kemudian kaum Nyanu, kaum Ad, kaum Samud, semuanya azab-azab yang ditimpakan Allah disebabkan karena yaitu kedurakaan, kekafiran, penentangan, dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan tidaklah kami utus di sebuah kampung wilayah seorang nabi atau juru peringat yang peringatkan, yang mengingatkan tentang segala macam kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yadharra'un. Tidak lain ketika penduduknya itu menentang, mendurakai, memusuhi para nabi yang memberikan peringatan. Illa akhadna ahlahu bil ba'sa'i wad-dharra, pasti kami timpakan pada mereka al-ba'sa wad-dharra, berbagai macam bencana-bencana dan kesulitan-kesulitan. Apa yang Allah inginkan? La'allahum yadarra'un, agar mereka ini benar-benar mau tadarru, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekalian, ini apabila azab, apabila musibah menimpa orang-orang kafir, para penentang, ahli maksiat. Yang kedua, musibah sebagai peringatan Allah Ta'ala. Dalam mereka menimbulkan takhwifan, rasa takut. Supaya mereka benar-benar muncul rasa takutnya akan hari yang lebih dahsyat dari segala peristiwa yang pernah mereka alami di dunia. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Dan tidaklah kami kirim ayat-ayat angin yang berembus sangat kencang sehingga memporak-porandakan apa yang ada di kampung atau di wilayah tersebut. Kemudian letusan merapi, muntahan lahar, kemudian tsunami, meluapnya air laut, yang berdampak sangat dahsyat. Kemudian patahan lempengan bumi sehingga menimbulkan getaran bumi, gempa. Kemudian fenomena melumpurnya tanah bumi sehingga membuat amblesnya bangunan-bangunan. Itu semuanya merupakan ayat, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengirim itu semuanya. Innallaha qadirun ayyaba'atha 'alaikum adaban min tahti arjulikum min fawqikum wa min tahti arjulikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemampuannya bahwa Allah sanggup mengirim azab baik dari atas maupun dari bawah-bawah kaki kalian, sehingga benar-benar Allah tunjukkan kekuasaan Allah, dan itu tidaklah dikirim oleh Allah illa takhwifan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan, dan tidaklah kami kirim ayat-ayat Allah kecuali dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut yang sangat dahsyat. Ketika terjadi gempa, sekalian, kita semuanya tahu bagaimana mencekamnya hati manusia, rasa takutnya hati manusia. Ini sebagai peringatan akan datang hari yang jauh lebih dahsyat, yang hati manusia digambarkan oleh Allah dengan ungkapan yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Akan datang hari di mana hati manusia akan bergulak dan mata manusia akan terbelalak. Hari yang dikatakan Allah dengan ungkapan-ungkapan yauman thaqila, hari yang betul-betul sangat berat, penuh dengan tekanan-tekanan jiwa. Manusia tidak dihimpit oleh tembok, jiwanya bisa tertekan enggak? Ya, tekanan itu bukan sekedar hanya kepepet tembok atau kegencet mobil atau kegencet batu, tapi itu tekanan fisik. Ada tekanan non-fisik sehingga jiwanya penuh dengan tekanan, stres, sampai ada yang gila ketika jiwanya tidak handal. Tekanan-tekanan yang berat, teror-teror dalam kehidupan yang dialami. Pas kalian, Allah gambarkan, Allah ungkapkan dengan ungkapan juga yaumun azim, hari yang sangat agung, sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya hari itu? Seperti gambarkan oleh Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Bagaimana gambaran dahsyatnya? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adaballahu syadid. Dahsyatnya gambaran itu digambarkan Allah Ta'ala. Anda akan lihat pemandangan di mana setiap wanita menyusui akan dilimparkan sesuanya, setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya, setiap orang-orang akan nampak seperti orang mabuk, sempoyongan pada tidak mabuk, tapi mereka sedang merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran hari yang dikatakan Allah dengan ungkapan yaumun asir, hari yang sangat sulit. Hari itu benar-benar sulit. dia tidak akan bisa menghindar kemana pun. Kata Allah, Ainal Mafar, ketika langit telah runtuh, matahari telah digulung, lautan telah meluap, bumi telah mereka, gunung telah meletus, Ainal Mafar, kemana manusia akan lari? Tidak ada tempat lari kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat lari lagi. Bahkan setiap orang akan meninggalkan orang lain, walaupun orang yang sangat dekat hubungannya dengan dirinya, istri, anak, orang tua, keluarga, semuanya sudah saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Fala ansaba bainahum yauma idin wa la yatasalun fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idin wa la yatasalun. Apabila ditiupkan sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasab-nasab. Semua hubungan nasab telah terputus. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Faida ja'atis sakhah, ketika suara menggelegar Allah datangkan, yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya, masing-masing mereka sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga benar-benar yaumun azim, yaumun asir, yauman thaqila, hari-hari yang digambarkan Allah sangat berat, sangat dahsyat, sangat agung, sangat luar biasa dan penuh dengan kesulitan. Sekalian, semua apa yang Allah datangkan dari berbagai macam bencana, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tapi watak manusia sangat cepat lupa. Pas hari H, bagaimana Allah timbulkan bencana, gempa, bahkan susulan-susulannya terus masih dirasakan sampai berhari-hari. Hati manusia benar-benar dicekam rasa takut. Sudah aman, sudah tenang, sudah mulai renovasi, sudah mulai perbaikan, lupa semua kejadian yang baru mereka alami. Sehingga Allah katakan juga, summa batalna, kemudian kami gantikan keburukan-keburukan yang menimpa mereka dengan hasanah, kebaikan-kebaikan. Komentarnya pun mereka kemudian bahwa bencana dan kesenangan itu memang datangnya silih berganti. Artinya tidak bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Padahal yang Allah inginkan itu, faktabiru ya ulil albab, wahai orang yang punya lub, yang punya hati, punya akal, maka hendaklah kalian ambil faedahnya, ambil pelajarannya, bahwa berbagai macam musibah-musibah yang datang ini dalam rangka untuk memberikan gambaran sekian persen dari kiamat yang akan terjadi. Kalau satu laut meluap, sudah bagaimana manusia merasakan dahsyatnya, bagaimana kalau laut di seluruh permukaan bumi meluap semuanya. Seandainya gempa dengan skala liter sekian, sudah goncangannya sangat dahsyat, bagaimana kalau Allah goncang bukan di suatu tempat, tapi semua tempat dengan goncangan yang tidak terukur lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau seandainya gelapnya matahari itu menimbulkan ketakutan bagi manusia, bagaimana kalau matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika seandainya petir halilintar yang bersambi, yang berseliweran, itu sangat menakutkan. Bagaimana kalau Allah runtuhkan langit bagi manusia? Ini semuanya adalah dikirim oleh Allah dalam rangka untuk menimbulkan takwifan, takwifan. Wa ma nursilu bil ayati illa takwifan. Maka musibah yang kedua bagi para pelaku dosa, muslim yang berkelimpahan dengan dosa, datangnya musibah-musibah itu sebagai ingdar, sebagai peringatan, warning, bahwa akan ada kejadian yang lebih dahsyat daripada itu. Jangan diterus-teruskan perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, karena berbagai macam dosa dan maksiat hanya akan menimbulkan bencana. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu lahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan. Telah nampak kerusakan, kerusakan syirik, kerusakan kufur, kerusakan nifaq, kerusakan bid'ah, kerusakan maksiat, telah nampak di daratan di lautan. Ada syirik laut, ada syirik bumi, ada syirik gunung, disyiriki semuanya. Sedekah kepada demit-demit, kepada jin-jin, sehingga syirik-syirik merebak di mana-mana. Di daratan, di lautan, di pegunungan, di kampung, di kota, di desa. Demikian pula maksiat-maksiat merata sampai ke pucuk-pucuk gunung. Kalau sudah parabola sampai di pucuk gunung, di kampung yang paling blesek sekalipun, maka orang akan bergaya dengan apa yang dia tonton, sehingga walaupun di tengah hutan dengan tarsan-tarsan, dengan munyuk-munyuk, maka dia juga bisa ekstrem maksiat karena melihat dunia yang ditampilkan lewat parabola, yang dia mengakses, bisa mengakses apa yang bisa dia saksikan dari tampilan dunia, sehingga kerusakan merebak di berbagai macam belahan bumi, daratnya, lautan, dan itu semuanya atas olah tangan manusia. Dan Allah ingin menimpakan kepada mereka sebagian dari hasil perbuatan mereka dengan tujuan agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Allah ingin timpakan itu sebagian, tidak semuanya. Seandainya semuanya lalu diazab oleh Allah, enggak ada yang tersisa di muka bumi. La yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah timpakan azab setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, oh, di muka bumi sudah tidak akan lagi tersisa yaitu makhluk yang melata, termasuk manusia. Tapi Allah masih maafkan yang lainnya. Maka ma'asabakum min musibatin, ma'asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena hasil perbuatan kalian, hasil perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsirin, dan itu pun Allah masih memaafkan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan manusia. Seandainya setiap penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan langsung diazab, azab, azab, azab oleh Allah, oh, di muka bumi bersih tanpa sisa lagi makhluk yang ada di muka bumi. Yang ketiga, nah sekalian, jika musibah itu menimpa kepada seorang muslim yang taat, yang bertakwa, yang hakikatnya betapapun tingginya keimanan, ketakwaan seorang muslim, tidak akan ada orang yang mereka clear total dari kesalahan dan kekurangan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan istighfar dalam sehari-harinya, bahkan beliau beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali istighfar. Karena seandainya kita tidak nyata-nyata berbuat maksiat, paling tidak yang jelas-jelas kelihatan mata, kita ini tidak akan pernah mungkin bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kira-kira ikhwan? Kita tidak mungkin bisa mensyukuri secara maksimal keseluruhan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat Allah Ta'ala yang Allah curahkan kepada kita ini gak mungkin kita bisa merekap, bagaimana kita akan bisa mensyukuri nikmat yang kita ketahui saja itu banyak yang tidak kita syukuri, apalagi nikmat yang tidak terdeteksi oleh kita. Oleh karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita itu menyatukan antara pengakuan, pengakuan bahwa kita ini orang yang bergelimang dengan nikmat Allah Ta'ala. Kita mengakui kita ini orang yang bergelimang dengan nikmat Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun yang kalian rasakan dari nikmat itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Nikmat badan sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya Allah berikan sehat. Yang kalau seandainya satu nikmat dicabut oleh Allah, maka berapa yang akan dia bayar nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dia sanggup. Seandainya kita dibuat oleh Allah plontos, buta, tak, gak ada seujung rambut pun, kira-kira kalau harus, kalau rambutnya pengen ditumbuhkan, apalagi dengan rambut yang indah, kalau dia punya aset, kira-kira berapa sanggup membayar? Berapa mau dia bayar, ikhwan, kira-kira? Hah? Piro wae. Mungkin piro wae. Jalur tak bayar kalau dia bisa bayar. Ada seorang raja, ketika dia minta minum, lalu oleh sang pelayan sekaligus yang menasihatinya, sebentar tuan, seandainya tuan tertahan tidak bisa minum ini, kecuali harus anda bayar, tuan akan anda bayar berapa? Nisfu mulki, separuh kerajaanku. Separuh kerajaan dipakai untuk membayar minum. Seandainya tidak bisa minum kecuali harus dengan dia bayar. Saking butuhnya dengan minum. Ketika minum telah masuk, sebentar tuan, seandainya untuk mengeluarkan air minum yang masuk itu tidak bisa keluar kecuali dibayar, dengan berapa tuan akan bayar? Nisfu mulki, dengan separuh kerajaanku. Oh Masya Allah, harga minum akan dibayar dengan kerajaannya total, untuk masuk dan keluarnya. Padahal semua nikmat ini digratiskan oleh Allah Ta'ala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Dan aku telah curahkan nikmat pada kalian, nikmat yang zahir maupun yang batin. Kalau seandainya kita dicepai harta bertriliun-triliun sampai kebuah di mana-mana harta dia, tapi Allah cabut satu nikmat, yaitu dia hatinya setiap hari gelisah, resah, gundah, tidak bisa tenang dan tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Maka akan dia bayar berapa untuk bisa mendapatkan ketenangan tersebut, kenyamanan tersebut? Itu satu nikmat. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian benar-benar ingin menghitung, merekap, mengkalkulasi, mentotal Berapa jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda? La tuhsuha, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Pasti tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu sangat mahal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dikit gambarkan, kalau ada orang cerita, kalau untuk memperbaiki selang pembuluh darah, selangnya bukan darahnya, 50 meter atau 50 senti alias setengah meter, itu harus membayar 500 juta. Tentu yang namanya menyambung pembuluh darah gak seperti aslinya kualitasnya, tapi ini sekedar untuk harga. Setengah meter 500 juta, 1 meter berarti 1 miliar. Sedangkan pembuluh darah ini kalau diulur sekitar 2 kilo. 2 kilo berapa meter ya kawan? 2000 meter. 2000 kali 1 miliar berapa? Hah? 2000 kali 1 miliar berapa? 1 miliar kali 2000 berapa? 2 triliun. Paling tidak, betul 2 triliun. Paling tidak Anda punya kekayaan segitu. Pembuluh darah. Belum yang lain-lainnya. Sangat mahal. Super sangat mahal. Apalagi yang berkaitan dengan nikmat agama. Tidak bisa dibayar dengan apapun dari perkara dunia. Maka yang diajarkan Nabi sekalian, kita hanya bisa menggabungkan antara abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidambi. Ya Allah, aku hanya bisa mengakui tentang semua nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku, dan aku hanya bisa mengakui tentang segala dosa pula yang aku lakukan. Kalau kita merasa tidak punya dosa, paling tidak taksirat berbagai macam kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Ketika kita diperintahkan sholat, sholat itu rohnya kita diperintahkan khusyuk. Kita bisa perhatikan bos kalian, dari takbiratul ihram sampai kita salam, maka berapa persen khusyuknya sholat yang kita miliki? Bisa kita rasakan sendiri bagaimana khusyuknya sejak awal takbiratul ihram sampai tahiyat salam. Maka yang bisa kita lakukan hanya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah atas kekurangan yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Itu seandainya kita tidak merasa tidak bermaksiat, apalagi maksiatnya sangat banyak. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat akal pemikiran kita, maksiat lesan, maksiat ya ini tangan, kaki, anggota badan, maksiat zahir, maksiat batin. Hanya orang-orang yang mereka itu memang sudah terlalu gelap, dia selalu tanya, jan-jane dosa ku apa? Dosa ku apa? Karena saking hitamnya, sehingga dosanya enggak kelihatan. Kalau ulama dulu, ibaratnya kain putih yang dosanya itu bercak-bercak hitam, sehingga begitu sangat jelas melihat dosanya. Sedangkan kita ini kayak lembaran hitam, hanya ada bercak-bercak putih dikit, ada sholatnya, ada berbuat baiknya dikit-dikit, sehingga ketika dia harus mengakui dosanya, sungguhnya dosaku apa? Seakan-akan dia orang tidak punya dosa, karena saking gelapnya, saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Sekalian, musibah bagi orang yang mereka beriman kepada Allah itu adalah penggugur dosa. Kita sehebat apapun iman kita, kekurangan kita banyak, sehingga kita membutuhkan kafarat penggugur dosa. Semua musibah yang menimpa muslim mukmin yang bertakwa menjadi kafarat. Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin wala syauka hatta yusakuha illa kafarahullahu biha khotoyah. Tidaklah menimpa seorang muslim, tidaklah menimpa seorang muslim nasab capek, lelah dengan semua apa yang dia lakukan, kemudian wasab penyakit-penyakit, kemudian ham kegalauan, kesedihan, kegalauan, kekhawatiran, husn kesedihan-kesedihan, kemudian ada berbagai macam gangguan yang menyakitkan, gham kegelisahan, kegalauan yang sedang dialami, ham yang akan datang, husn yang telah lalu, gham yang baru dirasakan, yang akan datang namanya apa? Jomblo, galau, iya. Yang akan datang galau, belum kawin galau, belum punya rumah galau, belum punya pekerjaan galau, yang akan datang galau, yang kemarin sedih, yang kemarin sedih, yang baru dialami gelisah, sehingga khawatir, gelisah atau galau, sedih. Tidaklah menimpa seorang muslim semua itu sampai duri yang nusuk kulitnya, kecuali semuanya menjadi kafarah terhadap dosa-dosa yang dilakukan, sampai dosanya itu berguguran kayak bergugurannya daun kering dari pohonnya. Sehingga sebagian salaf mengatakan laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis, sanya bukan karena berbagai macam musibah-musibah, kita akan masuk kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Demikian sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.